mata halu. Aduh. Wah. The party people in the area. Let's join to the party. Tapi bohong. Bohong. Pigi jongan, nak yo dia lebe gaga pigi jongan, nak kurangan abadi. Yang mata halu, rime. Yang babale, karena kita semua naik pu ade. Dari itu action yang sebenarnya ada di Ramat Halu bohong. Baby. Remix. Jang babale karena kita semua naik pu ade. Kita semua naik pu ade. Kita semua naik pu ade. Oke, tadi cuma action yang sebenarnya ada di Ramatahalu. Ringan.